dari SH Teratai. Selamat datang dari Bonek, terima kasih. Dan semuanya kami ucapkan ribuan rasa terima kasih atas kerjasamanya. Sudah tercipta suasana aman, nyaman, tertib dan terkendali. Tiba saatnya Bumi Meok Community berdangdut kembali. Artis yang satu ini juga tergolong pedangdut beken Jawa Timur yang punya suara merdu, ya, karismatiknya lain daripada yang lain. Wajahnya wah cantik, suaranya merdu pokoknya. Ratu anggunnya Jawa Timur, ada Ramayana, juga ada Coklat Video Syuting. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Anissa Rahma Cupalapa. Thank you. terima kasih. Terima kasih Wiwi Sagita, Devi Alifa, Wiwi Sagita, makasih.